kepada Allah dengan ucapan Alhamdulillahirabbil alamin. Berselawat kepada Rasulullah dengan ucapan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang sama-sama kita hormati tuan-tuan guru, buya, alim ulama, cerdik pandai, bapak bupati ataupun yang mewakili, bapak camat, hadirin hadirat muslimin muslimat yang besar tak dipogelar, yang kecil tak disebut nama, insyaallah kita semua dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Tema kita sebagaimana tertulis, menjalin persaudaraan dalam menyongsong peradaban Islam masa depan. Alhamdulillah kita semua ini bersaudara. Yang paling banyak Melayu tuan rumah. Setelah itu ada Minangkabau, ada Batak, ada Jawa. Tapi semuanya disatukan dalam La ilaha illallah. Itu mesti diingat. Kata kunci yang ingin diambil dari baliho ini adalah persaudaraan. Jangan lagi berkelahi karena suku, jangan lagi berkelahi karena bangsa. Apapun suku bangsa kita, kita semua diikat, lahirnya diazankan, matinya ditalqinkan. Alaiha nahya, dengan itu kita hidup. Wa alaiha namutu, dengan itu kita mati. Wa biha nub'atsu, dengan itu nanti kita dibangkitkan di padang mahsyar. Maka kita minta selalu Allahumma ja'al, jadikan akhir kalamina, akhir kalam kami indah tihai ajalina. Ketika ajal kami sampai, yang terakhir keluar dari mulut kami nanti la ilaha illallah. Kalau rezeki sedang banyak, la ilaha illallah. Kalau sedang susah, la ilaha illallah. Kalau hidup sedang lapang, la ilaha illallah. Kalau hidup sedang sempit, la ilaha illallah. Kun ma'allah, hendaklah engkau senantiasa bersama dengan Allah. Itulah mengapa disebut dalam hadis, afdhalu zikri la ilaha illallah. Jangan sampai lupa. Maka banyak orang yang lupa sekarang. Bersaudara karena harta, binasa. Berdau saudara karena kuasa, sirna. Bersaudara karena jabatan, hampa. Bersaudara satu-satunya yang tidak akan lekang karena panas, tak akan lapuk karena hujan. Persaudaraan karena la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Malam ini saya bangga turun dari kendaraan, tengok di sebelah kanan Banser, tengok di sebelah kiri FPI. Hendaknya bersaudaralah kita sampai ke Jannatul Firdaus bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Orang susah bersaudara kalau masih merasa dirinya lebih mulia. Saya malam ini tidak merasa lebih mulia, walaupun saya diberikan pentas yang tinggi. Saya yang pertama naik ke atas ini dari tadi. Protokol di bawah, padahal 3 lagu sudah di bawah. Lagu Melayu, Senandung Tuan Guru Besilap, sama lagu Jawa, Nusantara semuanya. Tapi beliau tetap duduk di bawah. Lalu kemudian naik Bapak Camat, hampir naik ke atas, ditahan panitia. Bapak Sekda, tak juga naik ke atas. Saya diberikan kesempatan naik ke atas, di atas pentas berwarna hijau, warna kesukaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jubah Nabi, sorban Nabi burdatun khadra, berwarna hijau. Sorban Nabi berwarna hijau. Kubah makam Nabi berwarna hijau. Mimbar, lantai Taman Raudhah berwarna hijau. Oleh sebab itu kata Imam Al-Ghazali, kalau mau mata ini tahan awet sampai lama, maka selalulah menengok warna hijau. Tapi orang yang mata duitan selalu disebut matanya hijau. Kalau bersedekah pakai duit warna merah, hijau 20 ribu, kalau merah 100 ribu. Ini kesempatan yang luar biasa diberikan kesempatan kepada saya, bahwa malam ini tak menengok suku dan bangsa, semuanya kita diikat oleh kalimat tauhid. Asal bercakap awak berbunyi dia. Dulu dikatakan setan as-syaitanu yajri majrad dam. Setan mengalir dalam aliran darah. Dulu setan mengalir dalam aliran darah. Sekarang setan mengalir dalam aliran kabel. Dalam kabel pun masuk juga dia. Kita tak takut dengan setan karena kita bersama dengan Allah. Bersama dengan Allah jauh dari setan. Bersama dengan setan jauh dari Allah. Mau ikut setan atau ikut Allah? Allah. Ikut Allah. Tapi ada juga orang sekarang mengatakan, "Ustaz, kakiku memang sebelah sama setan, tapi sebelah sama Allah." Tak bisa. Kita hidup harus total. La talbisul haqqa bil batil. Jangan campur adukkan yang hak dengan yang batil. Betul? Wa in urikta, kalau sudah kau katakan la ilaha illallah, orang akan memotong dagingmu, tulangmu. Wa in qutita, kalau kau sudah katakan la ilaha illallah, orang akan membakar engkau. Wa in hurikta, kau dibakar. Wa in qutita, kau dipotong. Tapi tetap kau katakan sampai akhir kalam, sampai Israel mencabut nyawa. Saat itu seperti kulit kambing yang dikuliti hidup-hidup. Saat itu seperti tebasan pedang di tempat yang sama. Saat itu seperti mata kail pancing ditarik dari kulit yang basah. Tapi tetap kau katakan kul amantu billah, katakan aku beriman kepada Allah. Summastaqim, istiqamah. Inilah yang paling berat. Tadi ketika kita bangun kita katakan Allah bismika alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Saat nanti malam kita akan memejamkan mata, kita sebut lagi nama Allah, bismika Allahumma ahya wa amut. Maka tak boleh putus itu dari mulut. Itulah mengapa tuan-tuan guru, tuan khalifah, tuan mursyid-mursyidin, tarekat nakasabandia, tak putus zikirnya, kencang tasbihnya. Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah. Alladzina yadhkuruna Allah, orang-orang yang berzikir mengingat Allah qiyaman, waktu tegak, wa qu'udan, waktu duduk, wa ala junubihim, waktu berbaring. Ini mesti dikuatkan. Tauhid yang sudah mengikat kita. Adapun masalah perbedaan-perbedaan khilafiyah, ini tak bisa terelakkan. Di Mandau sendiri ada Muhammadiyah, ada Al-Wasliyah, ada Nahdlatul Ulama, ada Persis, ada Tarbiyah Islamiyah. Ini ormas, ini sampan, ini mobil, ini kereta api, ini kendaraan. Semuanya ingin sampai ke Jakarta. Ada yang naik kapal laut, ada yang naik helikopter, ada yang naik pesawat, ada yang naik mobil, ada yang naik ojek. Semuanya akan sampai. Ini yang disebutkan oleh Syekh Yusuf Al-Qardawi, ta'addud al-wasilah wahdatul ghayah. Tujuannya sama, tapi jalannya masing-masing. Selama masih jalan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ini yang mau saya tekankan malam ini, karena tema yang diberikan persaudaraan. Dalam akidah tak ada tawar-menawar. Syiah tak bisa, Mu'tazilah tak bisa, Khawarij tak bisa, aliran sesat tak bisa. Kita mesti sama dalam akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Tapi dalam masalah fikih, tenggang rasa, berlapang dada. Saya berapa kali diundang ke Masjid Muhammadiyah, 2 tahun berturut-turut di Masjid Muhammadiyah, Masjid Jami' Muhammadiyah di Duri pernah isi pengajian, Masjid Muhammadiyah di belakang Ramayana Pekanbaru 6 bulan pengajian tetap, Masjid Muhammadiyah di Jalan Paus Pekanbaru Riau 2 tahun berturut-turut, masjid didirikan oleh orang Muhammadiyah yaitu Masjid Akramun Nas Kundri Goba 4 tahun berturut-turut. Tapi saya tak pernah menyinggung khilafiyah. Saya tahu mereka bismillahnya sir, sedangkan saya kalau jadi imam bismillah saya jahar. Allahu Akbar, bismillahirrahmanirrahim. Sedangkan Muhammadiyah pakai majlis tarjih. Majlis tarjih mereka mentarjihkan mazhab Hambali, bismillahnya sir, sama macam Makkah Al-Mukarramah. Alhamdulillahirabbil alamin. Dan saya tak pernah sekalipun mau jadi imam. Setiap kali mereka minta saya jadi imam, Ustaz Sawan, silakan maju. Enggak, batuk. Tak bisa dia jadi imam. Bisa. Bisa saya jadi imam. Kenapa tak mau maju ke depan? Saya menghargai ini masjid ormas, tapi kita masih sama-sama. Mau bismillah sir, mau bismillah jahar, mau tak pakai bismillah sama sekali. Ada mazhab yang tak pakai bismillah sama sekali. Ada Maroko, 2 tahun saya di kampung orang Maroko, mazhabnya Maliki, tak pakai bismillah sama sekali. Guru-guru kami, syekh-syekh kami yang mengajar di Darul Hadis, asalkan beliau sholat Allahu Akbar, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanir-Rahim, tak pakai bismillah sama sekali. Karena memang hukum bismillah ada 3. Jahar, bismillahirrahmanirrahim. Sir, bismillahirrahmanirrahim. Tak pakai bismillah sama sekali. Langsung alhamdulillah. Nata'awad fima tafakna, pada perkara-perkara yang kita sepakati, mari kita bekerja sama. Wa nata'adhar fima akhtalafna, pada perkara yang kita berbeda pendapat, mari kita berlapang dada menerima perbedaan. Jangan berkelahi gara-gara khilafiyah-khilafiyah. Tapi di masjid dekat rumah saya ketua masjidnya, saya imamnya, makmum mesti ikut saya. Jangan sampai makmum komplain di belakang. Allahu Akbar, bismillahirrahmanirrahim. Dibatalkannya solat. Kenapa kau batalkan? Aku tak setuju bismillah jahar. Aku setuju kalau kau jadi imam bismillah sir, tapi kalau aku jadi imam, kau pun ikut aku. Pagi-pagi kita sudah dirusak oleh khilafiyah. Sembayang sebelum terbit matahari, sembayang subuh, khilafiyah terbesar pertama, kunut subuh. Kalau saya jadi imam, ikut saya. Saya kalau imam jadi subuh, subuh jadi imam, saya baca kunut subuh, saya angkat tangan. Allahumma hdina fi man hadait. Makmum, apapun mazhabmu, kau angkat tangan. Imam Hambali tak pakai kunut subuh, tapi ketika ditanya dia, hai Imam Hambali, ya, bagaimana kalau aku ikut engkau subuh tak pakai kunut? Tak apa-apa, kata Imam Hambali, bagus, kau ikut aku solat subuh tak pakai kunut. Bagaimana kalau aku jadi makmum dan imamku bermazhab Syafi'i? Kalau engkau jadi makmum, imammu bermazhab Syafi'i, kau ikut mazhab imam, kau angkat tangan, kau ucapkan amin. Itulah mengapa makmum ikut imam. Ju'ilal imam yutamma bih. Imam diangkat untuk diikuti, bukan untuk dilawan. Angkat tangan, ucapkan amin. Allahumma hdina fi man hadain, amin. Wa afina fi man afain, amin. Wa tawallana fi man tawallain, amin. Sekarang banyak makmum tak mau mengaminkan imam. Allahumma hdina fi man hadain, gak mau. Wa afina fi man afain, kau ajalah, aku tak ikut. Tak bisa. Ini dalam masalah furu', perbedaan. Perbedaan mazhab, kita harus berlapang dada. Judul malam ini adalah persaudaraan. Bersaudara dalam masalah solat, tak ada tawar-menawar. Sepakat 4 mazhab. Paling tua Hanafi, nomor 2 Maliki, nomor 3 Syafi'i, nomor 4 Hambali. Sepakat 4 mazhab, solat 5 waktu, subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. Tak ada tawar-menawar. Malam ini saya mau menjelaskan, ada saatnya kita bersama, ada saatnya kita bersatu, tapi ada saatnya kita berlapang dada menerima perbedaan. Ini masjid dari dulu bismillahnya jahat. Ustaz tahu dari mana? Saya sudah lama datang ke masjid ini, solat di sini. Setiap lalu lalang ke Dumai, saya singgah ke Duri, solat di sini. Imamnya jahar. Yang sudah jahar, lanjutkan jahar. Engkau tidak salah. Solat subuh pakai kunut, lanjutkan kunut. Tidak bid'ah selama tidak keluar dari 4 mazhab. Kaji fikih 4 mazhab. Dengarkan ulama, ulama yang menyatukan umat, ulama yang merekat umat, bukan ulama yang memecah belah umat, bukan ulama yang menghancurkan umat. Ulama yang mengajak ke jalan Allah. Ikut Hanafi, ikut Maliki, ikut Syafi'i, ikut Hambali, ikut Nabi apa ikut imam mazhab. 4 imam mazhab adalah ahlu sunnah. Mereka pakai sunnah, pakai hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dah jelas. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Jelas mana kita berbeda, mana kita bersatu. Bersatu dalam tauhid, berbeda dalam furu'. bersatu dalam akidah, berbeda dalam fikih, itu biasa dari sejak dulu, dari sejak datangnya Nabi sampai sahabat, sampai tabi'in, sampai imam mazhab, sampai ulama, sampai ke kita sekarang. Apakah Syekh Abdul Wahab Rokan tak tahu mazhab Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali? Tahu, dia lama di Makkah. Apakah Syekh Hasan Ash'ari, pendiri Nahdlatul Ulama, tak tahu perbedaan mazhab? Tahu, dia lama di Makkah. Ini semua ujian berlapang dada. Tapi dalam masalah memilih pemimpin, di sini kita tidak ada khilafiyah. Sepakat semuanya, percaya kepada ayat Quran bahwa pemimpin itu sifatnya dua. Innallaha ya'murukum an tu'addul amanat. Amanah. Wa idza hakamtum bainan nas an tahkumu bil 'adl. Adil. Yang pertama amanah, yang kedua adalah adil. Amanah, adil. Kalau pada dirinya saja tidak amanah, bagaimana mungkin dia amanah kepada umat? Kalau pada dirinya saja tidak adil, bagaimana mungkin adil pada umat? Amanah dan adil, syarat amanah dan adil. Banyak orang memplesetkan adil dan amanah. Adil dan amanah, pemimpin yang adil dan amanah adalah yang bersyahadat, asyhadu an la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Ini sepakat, tak ada khilafiyah, tak ada perbedaan, tidak ada begini kata Hanafi, begini kata Maliki, tidak ada. Masalah kunut subuh, ada khilafiyah. Masalah usolli, ada khilafiyah. Masalah sujud, ada khilafiyah. Masalah ruku, ada khilafiyah. Masalah bersentuh laki-laki dan perempuan, batal atau tak batal, ada khilafiyah. Tapi dalam masalah memimpin, amanah dan adil, tak ada khilafiyah. Ini mesti garis besar umat Islam. Tidak ada tawar-menawar. Mesti satu kata, pemimpin yang kita pilih adalah pemimpin yang asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan rasulullah. Ustaz Somad, untuk apa lagi bicara pemimpin? Pilkada kan sudah selesai. Pilkada sudah selesai. Pilkada belum selesai. Pilkada, bupati, wali kota, gubernur sudah selesai. Tamat riwayat. Jangan diungkit-ungkit lagi masalah itu. Tapi ke depan 2019 kita akan memilih 6 DPR kota, DPR provinsi, DPR kabupaten, DPR pusat, DPD, presiden, wakil presiden. Jangan salah, rusak suara hanya karena dapat telekung, rusak suara hanya karena dapat sawer 200-100 ribu, rusak suara hanya dapat 2-3 sak semen. Ingat, kalau tidak ada berada, takkan tempua bersarang rendah. Betul? Allahu Akbar. Pokok kelapa tinggi, sarang tempua di atas pokok kelapa. Tapi kalau sudah padi menguning ke bawah, padi menguning, maka tempua akan bersarang rendah. Kenapa? Karena akan ada suara yang dipakai. Oleh sebab itu, umat Islam mesti smart, mesti cerdas, mesti berpikir. Ustaz Somad, apa hukumnya kalau kami ambil ini? Arab. Ini duit Arab. Ini jilbab Arab. Ini pakaian Arab. Tak boleh kau ambil. Bagaimana kalau dia maksa terus? Tak enak kalau tak ditolak. Yang ada kan tolak bala, tolak telekung kan tak ada. Nah, ambillah. Kalau terpaksa juga ambillah. Serahkan ke masjid. Cari masjid yang belum selesai. Tadi masjid Al-Kausar belum selesai. Pembangunan lokal, pesantren kita, Hubbul Watan, masih banyak lagi belum selesai. Serahkan. Jangankan menyerahkan ke pesantren Pak Ustaz, di rumah saya pun belum selesai. Amalkanlah. Ambil duitnya, jangan coblos orangnya. Ambil telekungnya, jangan pilih orangnya. Ambil berasnya, jangan coblos orangnya. Banyak-banyak beristighfar, diampunkan Allah SWT insyaAllah. Banyak pula yang mengaminkan. Tapi ingat, masalah suara, Allah Ta'ala berikan engkau kuasa. Tu'izzu man tasha'. Kalau dia mau diangkatnya kau setinggi-tingginya. Wa tudhillu man tasha'. Kalau kau mau dijatuhkannya kau serendah-rendahnya. Di ujung tanganmu kau bisa mengangkat pemimpin, bupati, gubernur, presiden, menteri, DPR, DPD. Bisa kau angkat dengan ujung jarimu. Apa dia? Paku yang kau cucukkan di kertas pada saat memilih. Saat itu kau sedang bersaksi di hadapan Allah SWT. Aku Abdul Somad. Aku Abdul Somad. atas nama Allah. Dengan ini aku tusuk nama ini, gambar ini, partai ini, orang ini atas nama Allah. Dia menjadi wakilku 5 tahun ke depan. Bismillah, Allahu Akbar. Tusukan. Apa judul ceramah Ustaz malam ini? Persaudaraan. Persaudaraan dalam apa? Persaudaraan memilih pemimpin. Kenapa? Karena kita akan membahas peradaban Islam masa depan. Kalau memang Ustaz bisa merubah dengan politik, kenapa Ustaz tak masuk ke politik? Saya tahu diri saya. Saya tahu diri saya. Jangankan jadi bupati, jangankan jadi gubernur, jangankan jadi wali kota, jangankan jadi anggota DPR, jadi ketua kelas aja tak selesai. Tapi saya yang tidak bisa menjadi pemimpin ini bisa menyuarakan umat Islam. Bapak kalau punya bakat, ada darah politik, calonkan diri. Kalau tidak, maka bersuaralah. Ketika orang Islam diam, ketika orang Islam tak bersuara, orang yang batil merasa dirinya betul. Antara batil dan betul tipis, setipis kulit bawang. Batil, batil, batil, batil, batil, batil, betul. Lama-lama yang batil menjadi betul. Saking banyaknya orang gila, orang waras ragu tentang kewarasannya. Kalau tak percaya Bapak Ibu, besok pergi ke rumah sakit. Rumah sakit jiwa, kilometer 11 Jalan Subrantas. Masuk ke pintu gerbang, pertanyaan pertama orang gila yang di pintu gerbang itu bertanya, "Bapak gila ya?" Masuk ke dalam, jumpa lagi orang gila, "Bapak gila ya?" Masuk ke dalam, jumpa lagi orang gila, "Bapak gila ya?" Keluar dari situ kita yang ragu, "Aku gila, bukan gila." Orang Islam harus bersuara. Tabligh Akbar harus dibuat di mana-mana. Yang iman-imannya lemah, yang muda, pucuk eru, baling-baling di atas bukit, angin kencang bertiup ke sana, angin kencang bertiup kemari, maka mesti dikuatkan. Harus memilih wakil pemimpin. Gunakan telinga, gunakan telinga, dengar track record orang ini. Siapa dia? Bagaimana pendidikannya? Bagaimana imannya? Bagaimana sholat berjamaahnya? Bagaimana latar belakang keluarganya? Tengok pakai mata, pandang baik-baik. Tengok balehonya. Sama tak foto asli sama? Nah, kalau sama pilih. Kalau tak sama berarti pencitraan. Pembohong besar. Dari mulai foto sudah bohong, apalagi kenyataannya. Gunakan telinga, gunakan mata. Habis itu gunakan hati. Ittaqu firasatal mu'min. Ingat firasat orang beriman. Hati-hati firasat orang beriman. Fa innahu yanzur bi nurillah. Karena dia memandang dengan cahaya Allah. Karena dia memandang dengan nur dari Allah Subhanahu wa taala. Tengah malam istikharah. Usolli sunnatal istikharah politik lillah taala. Allah Akbar. Setelah itu pilihlah. Ingat, ala adullukum ala akbaril kabair. Maukah kalian kutunjukkan dosa terbesar di antara dosa besar? Dosa terbesar di antara dosa besar. Pertama syirik. Insyaallah orang Mandau sudah selamat dari syirik semuanya, insyaallah. Amin. Yang kedua uququl walidain. Durhaka pada orang tua. Insyaallah anak-anak Mandau semua tak ada lagi durhaka. Anak kecil sudah pengajian, anak kecil berbakti pada orang tua, anak kecil mencium tangan ustaz. Mudah-mudahan kita semua selamat dari durhaka pada orang tua. Amin. Tapi yang nomor 3 kita belum tentu selamat. Apa dia? Syahadatussur, kesaksian palsu. 3 kali kita dijebak dalam kesaksian palsu. Yang pertama, ketika jenazah masuk ke masjid, orang jahat, koruptor, perampok, lanun, penjahat. Tapi kita dijebak, apakah jenazah ini baik? Nah, itu kesaksian palsu. Kesaksian palsu, dia tak baik. Apakah jenazah ini baik? Untung saya tak ada di situ. Kalau ada saya di situ, tak baik. Tak pernah ke masjid, tak pernah mau menolong orang susah. Ini orang tak baik. Kita sudah memberikan kesaksian palsu. Yang kedua, orang yang menghamili perempuan, dinikahinya, dan sekarang dia pula yang menikahkan anak itu. Aku nikahkan engkau dengan anakku dengan mahar seperangkat alat sholat dan kitab suci Al-Quran. Sah. Apa kata saksi? Tanya, sah? Sah. Padahal tidak sah, karena itu bukan anakmu. Itu bukan anakmu. Itu anak siapa? Bukan anakmu. Darahnya sama. sudah dites DNA di Singapura, ini anak saya. Itu bukan anakmu. Apa salah saya? Kau mencoblos sebelum hari H. Jangan kau nikahkan, serahkan ke Pak Kua. Fasultan waliun man la waliyalaha, wali hakim menjadi wali bagi orang yang tak punya wali, yang tak punya ayah, yang tak punya atuk, karena dia nasabnya kepada ibu, maka tak layak kau nikahkan. Dua orang bersaksi palsu, jenazah saksi palsu, nikah saksi palsu. Yang ketiga, pemimpin jenazah mati, nikah awal hidup, awal hidup nikah, karena dari nikahlah dapat anak. Setelah itu mati, antara hidup dan mati. Pemimpin, pemimpin, pemimpin DPR, kita yang memilih mereka. Maka kalau salah, salah memilih mereka. Ingat, maka saudara-saudaraku, engkau berjihad di parlemen, kami berjihad di mimbar, kami berjihad di atas pentas, kami berjihad di atas kursi, kami berjihad kultum, pengajian subuh, wirid yasin. Itu bidang kami. Kita jangan saling salah menyalahkan. Ustaz jangan menyalahkan yang mencalonkan diri menjadi anggota legislatif. Yang di legislatif jangan menyalahkan. Apa tuh Ustaz Somad? Ceramah aja. Habis ceramah sampah berserak-serak. Habis ini tolong yang ada sampah di belakang kantong. Makanya disusai kantong. Jangan berserak-serak. Habis pengajian dikata orang, ah itulah hasil dari pengajian. Selop hilang. Tisu berserak, botol berserak. Bukan, kita merubah dari kerumunan menjadi kekuatan. Insyaallah dari kerumunan malam ini, insyaallah akan menjadi kekuatan. Insyaallah. Allahu Akbar. Kekuatan ekonomi umat. Besok pagi habis sholat subuh kita pengajian, langsung serbu warung-warung umat Islam, belanja beras, belanja gula, belanja kopi di tempat umat Islam. Saya bukan rasis, saya bukan radikal, saya bukan anti NKRI, saya bukan tak cinta umat sebangsa setanah air, tapi ini menolong ekonomi umat. Berapa banyak warung-warung dekat rumah kita mati gara-gara pengusaha besar. Mereka hanya mencari keuntungan semata, tak memikirkan anak umat Islam mau sekolah, anak yatim tak sekolah, takir miskin. Oleh sebab itu maka bangkitkan ekonomi umat. Ini pedagang-pedagang yang malam ini hadir, malam ini menengok yang ramai ini, pedagang mulai berpikir, kok kalau menggali awak laku. Pedagang, beda otak pedagang sama politikus. Pedagang kalau sudah menengok ramai, ini nampaknya kalau jualan laku nih, silakan. Jualan jilbab, jualan mukena, jualan sorban, jualan makanan, jualan madu, jualan apa sauda, silakan. Tapi politikus menengok orang ramai ini, ini bisa dua kursi ini. Pakailah, silakan. Kita bersatu dalam sholat, sholat harus lurus. Tapi dalam politik juga kita harus sama. Orang Islam kalau tidak peduli politik, maka dia akan dimakan oleh politik. Betul? Umat Islam kalau tidak sadar politik, kalau tidak melek politik, kalau tidak ngerti politik, kalau tidak smart, cerdas politik, dia akan dimakan politik. Banyak ustaz tidak mau cerita politik, tidak mau cerita masalah politik. Kenapa Abdul Somad diusir? Kenapa Abdul Somad tidak diterima? Kenapa Abdul Somad dilarang? Kenapa dibuli? Karena bicara politik. Ini pesan sudah lama disampaikan oleh Muhammad Nasir, Buya Muhammad Nasir, dengan Buya Hamka. Hamka ke masjid mengajar tasawuf, mengajar tafsir. Tapi Buya Muhammad Nasir di politik, apa kata Hamka? Bersilang pedang di lehermu, bersilang pedang di lehermu Nasir, tapi kebenaran itu kau sampaikan juga. Hamka sudah meninggal, Nasir sudah meninggal, tapi jejak-jejaknya harus kita ikuti sampai hari ini. Yang berjuang di masjid, juang di masjid, tapi masjid yang mencerdaskan, giring umat ini. Sampai hari ini Abdul Somad tak pernah menyebut nama. Pernah Abdul Somad menyebut nama? Hari ini Abdul Somad tak pernah menyebut partai, tak pernah menyebut nomor, tak pernah menyebut warna. Kita hanya menggiring umat. Percayakan pada ulama, tanya pada buya, tanya pada ustaz, berijtihad. Buya, siapa yang akan saya pilih? Ustaz, siapa yang akan saya pilih? Ustaz, siapa yang layak menjadi wakil saya? Karena kalau tidak, umat Islam ini akan habis, akan binasa. Masa lalu tak dapat diulang kembali. persaudaraan. Masa lalu tak dapat diulang kembali. Bapak ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, betapa indahnya masa lalu kita. Minyak di bawah, minyak di atas. Minyak paling berkualitas di dunia. Minyak mana? Minyak Minas, minyak Duri, minyak Dumai. 5 perusahaan besar, tapi minyak terbesar paling berkualitas adalah minyak kita. Tapi apa mau dikata, masa lalu tak dapat dijemput kembali. Meleleh air mata kita, tak dapat. Masa lalu sudah hilang. Nostalgia minyak sudah selesai. Nostalgia kayu hutan habis sudah. Hutan-hutan Riau tinggal kelapa sawit lagi tinggal. Habis semuanya. Tinggal lagi masa depan. Politik Islam tak boleh kalah. Hari ini umat Islam harus berjuang. Pilih wakil rakyat, pilih pemimpin-pemimpin yang menolong umat Islam. Ceramah tak menyelesaikan masalah. Berapi-api Ustaz Somad berceramah. Bayarlah zakat, bayarlah zakat, bayarlah zakat. Selesai acara pengajian, orang tak ingat. Apa kata Ustaz Somad? Entah, aku tak ingat. Entah apa kata dia. Tapi ada saudara kita, mereka tak pernah ceramah, mereka diam saja, mereka duduk di parlemen. Keluar perda peraturan daerah kabupaten Siak, zakat bayar potong atas, selesai. Kebetulan saya sebagai duta zakat Badan Amil Zakat Nasional, ini mesti saya sampaikan, ini memang bidang saya, bahwa engkau yang sanggup memperjuangkan zakat dengan perda, perjuangkanlah. Assalamualaikum Ustaz Somad. Waalaikumsalam. Saya rencana mau mencalek Ustaz Somad. Silakan. Apa saran Ustaz Somad? Kalau kau duduk nanti di sana, kau perjuangkan 3. Pertama, keluarkan perda zakat. Kedua, keluarkan perda berbusana muslimah, anak-anak umat Islam berbaju kurung panjang. 3, keluarkan perda pendidikan agama Islam. SMP, SMA, tak tahu agama Islam, tak tahu cara berwudu. Anak SMP, anak SMA, miskin agama. Masukkan 5 pelajaran agama ke sekolah umum. Fikih, akidah akhlak, bahasa Arab, sejarah Islam, sirah. Fikih, akidah akhlak, bahasa Arab, sejarah Islam, sirah. Kalau kau sanggup yang 3, pertama, buatkan perda zakat. Kedua, perda busana muslimah. Ketiga, masukkan pendidikan agama ke sekolah umum. Dari mana dananya? Honor daerah, APBD. Bisa, siapa yang mengangkat? Dinas pendidikan. Honor, bisa, siapa bilang tak bisa? 20% anggaran pendidikan kita. Anggaran pendidikan kita 20% dialokasikan untuk negara. Kita penyumbang pajak terbesar se-Indonesia. Itulah tugasnya. Dia minta ke atas, negara bisa memberikan itu. Allahu Akbar. Ini jihad parlemen, ini jihad politik. Saya bukan tak bisa cerita tentang sabar. Bisa, amat sangat bisa. Kalau mau enak ceramah, ceramahlah tentang sabar. Jamaah yang dimuliakan Allah, pengajian malam ini tentang sabar. Anak gadis kita dilarikan orang, sabar. Anak kita balik hamil bunting 3 bulan, sabar. Bini kita dilarikan orang, sabar. Ini bukan sabar, bodoh. Pembodohan umat. Sampai kapanpun saya akan tetap sampaikan ini. Sampai kapan? Sampai mati. Bapak ibu sekalian, pengajian kita malam ini adalah bagaimana menghadapi sakaratul maut, bagaimana menghadapi mungkar nakir. Penting, bukan tak penting. Masalah sabar penting, masalah sakaratul maut penting, masalah husnul khatimah penting. Tapi kita tidak hidup untuk mati, kita hidup untuk hidup. Kita harus berjuang. Kalau umat Islam tidak duduk di sana, mereka yang lain akan duduk di sana. Ini video akan diupload, video akan ditonton orang. Yang menonton tidak hanya jamaah masjid, di sana ada orang-orang yang mendengarkan pengajian saya bukan untuk mencari hidayah, bukan untuk mengikuti hidayah, bukan untuk mencari kebenaran, tapi untuk mengintai kapan dia tersalah dan terselip. Betul? Kalau dia salah, kita akan potong videonya, kita akan bully dia, kita akan habisi dia. Silakan. Takut itu tidak membuat orang mati lambat, berani tidak membuat orang mati cepat. Berapa banyak orang yang takut mati juga, minum kopi pun mati. Kopi siapa dia minum? Kopi Mirna dia minum, mati. takut tak membuat engkau mati lambat, berani tak membuat engkau mati cepat. Apa yang ditakutkan? Kanan Banser, kiri FPI. Apa yang ditakutkan? Jamaah ramai. Ya, nanti balik ke hotel tinggal sendiri. Bapak ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, iman membuat kita menjadi kuat. Innama amruhu idza arada syai'an ayakula lahu kun. Masa lalu kita menyedihkan, minyak di bawah, minyak di atas, hutan terluas paru-paru dunia Sumatera. Apa mau dikata, naik kita ke pesawat, nampak hijau di bawah, hijau negeriku, unta yang zamrud katulistiwa. Tapi bukan lagi hijaunya hijau pokok kayu, hijaunya hijau pokok sawit. Dan paling menyakitkan, sawit itu bukan pula punya kita. Punya siapa? Tak tahu tak punya siapa. Punya orang lain. Minyak habis kering sudah, pipa-pipa besar, anak sakai di atas pipa, tak berbaju, tak bercelana, membawa pancing petang menangkap ikan. Andai meletup pipa itu, anak siapa yang mati? Anak orang Jakarta atau anak orang Mandau? Anak orang Mandau yang meninggal dunia. Resiko terbesar adalah kita. Masa lalu tak dapat diungkap kembali. Kuliah anak Brunei di Mesir, anak Brunei tak ada naik bis, anak Brunei tak ada naik mobil, mereka naik taksi. Beasiswanya sebulan $500 kali 14.000. Anak Riau, Abdul Somad kuliah 4 tahun di Mesir, seperak haram dapat beasiswa. Pergi tak dijemput, balik tak diantar. Macam hantu saja. Bapak ibu yang dimuliakan Allah, tapi Allah maha kaya. Jangan kau minta kepada manusia, jangan kau minta kepada hamba, mintalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu, maka saya tak ingin anak-anak saya, adik-adik saya, anak kemanakan kita di masa akan datang mengalami hal yang sama dengan kita. Alhamdulillah, Kabupaten Bengkalis dari dulu, di antara anak-anak Riau yang kuliah di Mesir, disatukan dalam persatuan KSMR, kelompok studi mahasiswa Riau. Yang paling benci saya, anak Bengkalis, ini paling saya benci. Kenapa? Karena anak Bengkalis dapat beasiswa $100 tiap bulan dari Pemda. Oleh sebab itu, kalau ada anak Bengkalis tak mengabdi kepada masyarakat, lebih dulu masuk neraka jahanam. Karena mereka dibayar oleh Pemda. Mereka dibiayai kuliah. Mereka ditanggung oleh APBD. Oleh sebab itu, maka ditanggung jawab mereka sebenarnya mencerdaskan umat ini supaya sadar tentang hak dan kewajiban kita. Ini masa lalu, tak bisa kita minta lagi. Andai minyak bangkit lagi tahun 1998 sampai saya di Mesir, 1999 otonomi daerah, datang tokoh dari Riau, kami pun dialog mahasiswa bersama tokoh Riau. Saya angkat tangan, Pak, kami anak Riau sekarang menyewa rumah, rumah dari iuran sendiri, tak ada APBD. Bisakah kami ini yang katanya sudah dapat, yang sudah katanya dapat ini apa namanya, pembagian bagi hasil itu, nah, kira-kira bisa tak kami punya rumah, Pak? Saya minta itu tahun 2008. Sekarang 1998, sekarang 2018, 20 tahun yang lalu. Sampai hari ini rumah itu tak terwujud. Mudah-mudahan gubernur yang baru mau mendengar dan anak Riau bisa dapat rumah. 20 tahun Bapak, padahal minyak kita melimpah ruah, kita kaya. Raja Sultan Siak Sri Indrapura, 13 juta golden disumbangkannya untuk negeri ini, luar biasa. Tapi apa yang terjadi? Oleh sebab itu, kalau ada orang Yogyakarta marah, apa kata orang Yogyakarta? Kalau kami tidak diberikan kerajaan, kalau kami tidak diberikan kesultanan Sultan Hamengkubuwono, kami bisa merdeka. Maka sesungguhnya yang layak berkata begitu, kami lebih layak lagi berkata demikian. Tapi kami cinta NKRI, kami cinta kebangsaan, kami tidak ingin menegakkan batang terendam. 1723, ingat, 1723 kami sudah punya kerajaan megah, mewah, kaya. Siapa yang tak tahu kerajaan Siak yang kaya? Pergilah kalian ke Istana Siak Sri Indrapura, tengok cerminnya. Bagaimana cerminnya? Dari batu asli yang luar biasa. Ibu-ibu banyak bercermin ke sana, karena kalau nampak cermin katanya bisa awet muda. Padahal itu menunjukkan kursinya dari emas. Ini masa lalu. Anak-anak kita harus tahu cerita masa lalu. Halakam ru'un lam ya'rif qadrahu. Celaka. Siapa yang celaka? Orang yang tak tahu siapa jati dirinya. Cerita masa lalu selesai. Tapi perlu diungkap supaya kita masa lalu tahu. Jangan sampai masuk ke lubang yang sama dua kali. Nah, sekarang masa akan datang. Masa sekarang, bagaimana kita pilih orang-orang yang menyalurkan aspirasi kita di kabupaten, di provinsi, di pusat. Kita utus orang-orang mengerti. Namanya siapa? Saya tak sebut nama. Nomornya berapa? Saya tak sebut nomor. Dari partai apa? Saya tak sebut partai. Pikirkan sendiri, renungkan sendiri. Tanya Buya, tanya Ustaz. Bersatu untuk menyosok masa depan Islam. Allahu Akbar. Saya mulai jam 8:30. Sekarang jam 9:30. 60 menit saya sudah ceramah. Dalam pengalaman ceramah, inilah ceramah yang paling panas. Bapak ibu yang diberikan Allah subhanahu wa ta'ala, masa lalu sudah, masa sekarang sudah. Bagaimana ke depan tergantung 2019 kita memilih bersuara, memilih DPR kota, DPR Kabupaten Bengkalis, DPR Provinsi Riau, DPR Pusat Utusan Riau, Presiden dan Wakil Presiden. Nah, bagaimana dengan masa depan? Anak-anak mesti sekolah agama. Tak ada tawar-menawar. PKI bangkit. Siapa yang dihabisinya? Tentara dan ulama, pondok pesantren. Karena yang bisa melawan komunis, satu-satunya yang bisa melawan komunis hanya pesantren. Maka masukkan anak-anak ke pondok pesantren, Islamic Boarding School, SDIT, SMPIT, SMAIT. Kalau nanti ditanya Allah Ta'ala, hai Abdul Somad, sudahkah kau sampaikan tentang memilih pemimpin? Sudah. Sudahkah kau sampaikan tentang bagaimana anak-anak umat Islam ke depan? Sudah. Kalau dikatakan pondok pesantren akan ditutup, tutuplah. Kalau dikatakan pondok pesantren sarang orang teroris radikal, silakan. Pesantren tak akan mati. Allahu Akbar. Siapa yang mau memadamkan cahaya Allah? Yuriduna yutfi'u nurallah. Mereka mau padamkan cahaya Allah. Wallahu mutimmu nurihi. Allah akan menyempurnakan cahayanya. Pesantren Hubbul Watan Duri masih tetap tegak berdiri. Pesantren Tebu Ireng masih tetap tegak berdiri. Pesantren Candung masih tetap tegak berdiri. Pesantren Gontor masih tetap tegak berdiri. Anak-anak kita, apapun pekerjaannya, tamat pesantren, sanawiyah 3 tahun, aliyah 3 tahun, 6 tahun, kepalanya sudah kuat, jantungnya sudah kokoh. Setelah itu silakan. Mau masuk dia ke ITB, silakan. Mau masuk dia ke IPB Bogor, silakan. Mau jadi dokter spesialis, silakan. Mau jadi anggota legislatif DPR, silakan. Yang penting di dalam otaknya, otaknya Jerman, otaknya Hong Kong, otaknya Jepang, tapi hatinya tetap la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jangan bangga dengan Masjid Arafah Duri yang besar. Jangan bangga dengan masjid yang kokoh, yang megah, yang mewah. Karena dulu di Andalusia Spanyol, masjid mereka juga besar. Sampai hari ini masjid mereka tegak berdiri. Tapi apa mau dikata, malam tak dapat ditolak, untung tak dapat diraih. Jangankan mau sholat Jumat, sholat tahiyatul masjid pun dilarang oleh security. Forbidden, forbidden. No, no, no praying. Tak boleh sholat. Padahal itu masjid punya kita. Tapi sudah dikuasai oleh siapa? Juan Carlos. Perempuan durjana. Siapa namanya? Ratu Isabella. Ratu Isabella kejam. Habisi umat Islam. Bunuh mereka. Matikan mereka. Kalau kita berkuasa, insya Allah kita datang sebagai rahmat. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil. Bumi Riau, bumi Pancang Kuning, bumi Melayu punya. Pernah orang Melayu menghalangi orang yang lain datang. Cina mau datang ke bagian siapi-api, silakan. Batak mau datang, silakan. Jawa mau datang, silakan. Sunda mau datang, silakan. Banjar mau datang, silakan. Makassar mau datang, Bugis mau datang. Kita orang Melayu, welcome, terbuka, lembut. Kita tak pernah mencari musuh. Tapi kalau orang mencari musuh, ingat, umat Islam macam lebah. Lebah tak pernah mencari musuh. Tapi kalau sampai lebah diganggu, sarangnya diganggu, dia akan mengejar engkau. Sampai ke kolam pun kau akan ditunggunya. Allahu Akbar. Oleh sebab itu kita cinta negeri ini. Kita tak pernah memusuhi orang, kita tak pernah menghardik orang, kita tak pernah menganiaya orang. Tapi kita perlu jelaskan ke anak-anak kita, jangan sampai kita lembu cucuk hidung, dicucuk, ditarik ke mana saja. Kita berprinsip, ada masanya kita lembut, berkawan dengan Kristen, bertetangga dengan Konghucu, bersekantor dengan orang Hindu, kita biasa. Tapi kalau sudah dalam masalah kepemimpinan, masalah makanan, masalah akidah, wala ana abidum ma'abattum wala antum abiduna ma'abud lakum dinukum waliyadin. Ini masa depan anak-anak yang hari ini melompat-lompat, melari-lari, yang malam ini bapak bawa dia pun menangis-nangis, mengantuk-mengantuk. 20 tahun akan datang, mereka yang akan menjadi camat Pandau, mereka akan menjadi camat Mandau, mereka akan menjadi bapak kepala desa, mereka akan menjadi anggota legislatif. Kalau tak kita bentuk dari sekarang, tak tahu tak jadi apa negeri ini ke depan. Mudah-mudahan negeri ini menjadi baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Amin. Ustaz, masalah kita ini banyak. Masalah kita ini tidak banyak. Masalah ekonomi, masalah politik, masalah sosial, masalah kepemimpinan. Masalah kita cuma satu, hubbud dunia, terlampau cinta dunia, warakarohiyatul maut, dan takut mati. Dunia ini bukan lama, Bapak Ibu. Saya berkawan dengan Ustaz Zaki, sama-sama kuliah di IAIN Susko tahun 1996. Sekarang sudah 2018. Dari 96 ke 2018 berapa tahun dah kami berkawan? 22 tahun berkawan. Tahu apa yang dimakan, tahu apa yang dipakai. Sama-sama di Pekanbaru. Hari ini berjumpa lagi. Tak terasa rupanya sudah 20 tahun kita berkawan. Hari ini berjumpa lagi. Hari ini berjumpa dengan kawan-kawan di Bagan Siapi-api kemarin, berjumpa lagi dengan kawan yang dulu sama-sama sekolah di Air Molek, Indragiri Hulu. Berapa tahun kita tak jumpa? 20 tahun tak jumpa Abdul Somad. 20 tahun tak jumpa. Pertanyaannya, anak kau berapa? 30 tahun tak jumpa. Pertanyaannya, kau dah sakit apa? Aku jantung koroner. Kau lemah sahwat. Kau diabetes mellitus. Kau senapan angin tak meletup. 30 tahun tak jumpa. Pertanyaan sudah berubah. Makam Somad di mana? 40 tahun tak jumpa. Pertanyaan sudah berubah. Kau sudah pakai pempes merek apa? Dunia ini cepat berlalu, saudaraku. Maka kalau kau tak pandai-pandai mengambil kesempatan, jangan sampai macam ikan hidup di akuarium. Kasih air, kasih pelet, pagi makan, siang makan, malam makan. Ada betina, punya anak. Makan, kawin, punya anak. Makan, kawin, punya anak. Makan, kawin, punya anak. Mati lampu, mati kau. Apa beda kau sama ikan koki? Apa beda kau sama kucing? Kucing peliharaan, kasih makan, mengeong, punya anak. Kasih makan, mengeong, punya anak. Habis itu mati. Apa beda kau sama kucing? Kucing tak akan ditanya di padang mahsyar. Ikan mas koki tak akan ditanya di padang mahsyar. Tapi kau sebagai orang beriman, latus alutna yauma izin anin. Ingat, kau akan dituntut di hadapan Allah. Bumi lancang kuning, bumi Melayu Islam. Melayu adalah Islam. Melayu tanpa Islam, hilang menya, tinggal layunya saja. Saya tak Melayu, saya Minangkabau, Pak Ustaz. Minangkabau adalah Islam. Minangkabau tanpa Islam, hilang minangnya, tinggal kabaunya saja. Islam kalau mayoritas, dia tidak pernah menganiaya. Islam kalau dia banyak, dia tidak pernah menganiaya. Apa yang terjadi di Palestina? Di Palestina sekarang, Islam mayoritas apa minoritas? Slobodan Milosevic menghantam Ali Izetbegovic. Di mana? Di Serbia, Bosnia Herzegovina. Bosnia, umat Islam minoritas atau mayoritas? Minoritas. Apa yang terjadi di Rohingya? Rohingya, Islam di Rohingya minoritas atau mayoritas? Di mana kita mayoritas, maka yang minoritas akan terjaga, karena kita dilarang mengganggu orang. Man azazim niyan fakat azan. siapa yang mengganggu non muslim sama dengan mengganggu aku, kata Nabi. Jangan ganggu dia, jangan ganggu Yahudi, jangan ganggu Nasrani, jangan ganggu, dia saudaramu. Tapi ketika kita yang menjadi minoritas, ingat, saya memperingatkan umat saya memperingatkan saudara saya memperingatkan bangsa saya memperingatkan jamaah saya. Maka kalau ada orang yang membuli, ada orang yang memotong-motong ceramah ini, siapkah membela ulama? Ya. Nampak? InsyaAllah suara okey lah. Tapi itu yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Ini semua ke depan untuk kemaslahatan bersama, untuk menjaga anak cucu cicit kita. Jangan sampai habis karena tema yang diangkat oleh panitia, kebersamaan, persaudaraan, menyongsong masa depan Islam ke depan. Islam akan tetap tegak tinggi di atas. Al-Islam ya'lu, Islam tinggi. Wala yu'la 'alaih, tak ada yang lebih meninggikan Islam. Tapi kalau tidak kita jaga, tak ada jaminan bahwa anak cucu kita akan tetap Islam. Berbagai macam program dilaksanakan, merusak kepalan, pakaiannya tetap koko, kain celananya tetap panjang, tetap pakai peci, tapi dalam kepalanya sekuler, liberal, menganggap agama hanyalah mitos, menganggap kiamat tidak ada, menganggap kita tidak akan mati, menganggap surga fiksi, menganggap neraka imajinasi, menganggap Tuhan ilusi. Itu ditanamkan kepalanya lewat internet, lewat parabola, lewat TV. Maka kita masukkan anak-anak kita ke pondok pesantren. Kalau tidak, na'udzubillah, apa yang terjadi di Andalusia, apa yang terjadi di Rohingya, apa yang terjadi di Palestina, tak mustahil akan terjadi pada kita. Saya bukan menakut-nakuti umat, saya bukan mengajak menjadi teroris, tapi saya sedang memperingatkan umat mesti bangkit, mesti terbangun, mesti terjaga. Jangan menjual tanah, jangan menjual tanah, kata Syekh Yusuf Qardawi. Tanah adalah akidah. Kalau tanah kau jual, dijadikan tempat maksiat, dijadikan tempat ritual, maka seumur hidup sampai kiamat kau akan menanggung dosa-dosanya. Jangan menjual tanah, karena tanah tidak pernah diciptakan lagi oleh Allah. Allah tak pernah menciptakan tanah lagi. Allah Maha Kuasa, tapi tanah tak pernah bertambah. Jangan menjual tanah, karena tanah adalah akidah. Jangan menjual tanah, karena tanah adalah keyakinan. Tanami tanah, karena iza waqa'an ala hadikumul qiyamah, andai kau sudah mau mati, andai kau sudah mau pingsan, di tanganmu ada bibit korma, tanamkan bibit korma. Kau akan memakan buahnya, kau akan bernaung di bawah daunnya. Mungkin kau akan mati, tapi ingat, ada anak cucu yang amal tetap akan mengalir. Abdul Somad akan mati. Saya sudah hitung-hitung, insyaAllah mati tahun 2040. Lahir 1977. 2040 pas umur saya 63 tahun. Andai bertambah, alhamdulillah. Andai tak sampai pun, alhamdulillah. Yang penting sudah kusampaikan. Andai mati, di padang mahsyar ditanya Allah, hai Abdul Somad, sudah kau sampaikan tentang akidah? Sudah ya Allah. Sudah kau sampaikan tentang pesantren? Sudah ya Allah. Sudah kau sampaikan tentang minoritas? Sudah ya Allah. Apa sikap mereka? Aku tak tahu ya Allah. Kutinggalkan mereka dalam keadaan husnul khatimah. Cerita kita malam ini tiga saja. Masa lalu kita tak dapat apa-apa. Minyak tak dapat, batu bara tak dapat, hutan tak dapat. Yang kaya makin raya, yang miskin makin miskin, yang susah makin melarat. Masa lalu menangis air mata darah, kita tak bisa membalikkan masa lalu. Masa sekarang ada dalam genggaman tangan kita. Pilih pemimpin-pemimpin yang adil. Andai doamu makbul, andai doamu makbul, dan doa itu cuma satu saja, kata Imam Ahmad bin Hanbal. Doamu makbul dan doamu cuma satu saja. Kau minta satu, berikan kami pemimpin yang adil. Amin. Berikan kami DPR kota, DPR kabupaten, DPR provinsi, DPR pusat, DPD, presiden, wakil presiden yang adil menolong agamamu ya Allah. Di sana ada polisi-polisi yang dalam hatinya lembut ingin menolong agama Allah. Di sana ada tentara yang ingin menolong agama Allah, tapi payung hukumnya tidak ada. Mana payung hukumnya? Siapa yang membuat payung hukum? Siapa yang membuat undang-undang? Siapa yang membuat perda? Yang membuat itu bukan polisi, yang membuat bukan tentara, yang membuatnya adalah anggota legislatif. Jangan golput, jangan sampai tidak mencoblos, jangan sampai tidak mengeluarkan suara. Keluarkanlah. Abdul Somad tak ada kuasa apa-apa, tenaga tak ada, badan tak ada, otot tak ada, tinggal satu-satunya suara inilah. Kalau bersuara pun juga tak boleh, mati sajalah. Tapi biar diberikan Allah SWT, ceramah ini tetap akan up to date sampai kapanpun. Walaupun saya sampaikan malam ini di Mandau, di Masjid Arafah Duri, tapi video ini akan dipotong oleh anak-anak umat Islam, akan dijadikan penyemangat menjelang April 2019 insyaAllah. Allahu Akbar. Tak ada sebut nama, tak ada sebut partai, tak ada sebut orang, tak ada caci maki orang, tak ada niatnya orang. Sudah lama yang mengintai-intai mendengar. Kenapa dia tak sebut nama? Kenapa dia tak sebut partai? Aku sudah tahu. Itu yang kau cari dari tadi. Aku sedang mengajak umat. Kata kunci yang kupakai hanya dua. Adil dan amanah. Masa lalu sudah lewat. Masa sekarang, masa depan. Anak-anak hari ini SD kelas 6, SMP 3 tahun, SMA 3 tahun, kuliah 4 tahun. Sekarang SD kelas 6, 2018 SD kelas 6, 2028 mereka akan menjadi CPNS, akan menjadi pegawai Pemko, akan menjadi pegawai Pemda, akan menjadi anggota legislatif, akan menjadi kepala rumah tangga. Kalau malam ini sudah mengaji, insyaAllah inilah yang akan menjadi pemimpin masa depan insyaAllah. Kita doakan anak-anak yang dibawa malam ini selamat dari narkoba, selamat dari zina, selamat dari pergaulan bebas, selamat dari aliran sesat. Yang tak membawa anaknya, selamat juga. Cuman agak-agak lama sikit. Bapak ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, masa lalu, masa sekarang, masa akan datang, sampai akhirnya kita akan mati. Dulu yang tinggal di Duri ini datuk nenek kita, meninggal mereka, masa pakcik makcik ayah uak kita, habis mereka. Sekarang zaman kita, kita pun tak lama, tinggal masa anak kita. Apa yang akan kita tinggalkan? Mereka meninggalkan pesantren Hubbul Wathan, mereka meninggalkan Masjid Arafah, mereka meninggalkan sekolah Al-Kausar, mereka meninggalkan pondok, mereka meninggalkan madrasah. Yang kita tinggalkan apa? Harimau mati meninggalkan belang, gajah mati meninggalkan gading, manusia mati meninggalkan nama, nama baik atau nama tak baik. Itu yang akan kau tinggalkan. Fir'aun meninggalkan piramid, Qarun meninggalkan danau. Apa yang akan kau tinggalkan hari ini? Berpikir sejenak, pulang ke rumah, berpikir apa yang akan kau tinggalkan. Rumah besar kau tinggalkan, labuh dijual anak-anakmu, sawit luas kau tinggalkan, habis dibagi binimu. Setelah dijualnya, dia pun akan menikah dengan brownies. Mobil kau tinggalkan, akan mereka jual. Tapi kalau kau tinggalkan akidah kepada anak-anakmu, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Panas, letih juga berceramah panas. Berebut-rebut oksigen kita saking banyak. Saya dulu dapat yang saya paling tinggi. Bapak ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, itulah kaji yang dapat saya sampaikan malam ini. Tadi malam di bagan siapi-api 2 jam kurang 15 menit, tapi malam ini saya cuma sampai 75 menit. Tak telam saya lagi sudah, karena panas. Akan datang kita buat di tanah lapang luar yang oksigennya lebih. Ini dah berkunang-kunang dah nampak. Terima kasih segala perhatian.